Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limi An-Nahwi, masih membicarakan tentang tamyiz. Sebelumnya telah dibahas tentang empat macam miqdar atau ukuran. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan yang berikutnya adalah ba ma yushbihul miqdar. Lafaz yang menyerupai ukuran. Nahwu, contoh, ma fis samai qadru rahatin sahaban. Ya, ketika kita melihat langit begitu cerah sampai-sampai kita mengatakan ma qadru ma fis samai qadru rahatin sahaban. Di langit tidak ada sekerat awan pun. Artinya, karena saking atau terlalu cerah sehingga tidak terlihat sedikit awan pun. Ya. Qadru ukuran, rohah itu telapak tangan, sahaban awan. Ya, kalau terjemahan lafadz nanti menjadi tidak ada di langit ukuran telapak tangan awan, kan bingungi gitu ya. Ya maksudnya itu tidak ada sekerat awan pun, tidak ada sepotong awan pun gitu. Nah, di sini kalimatu qadru laisat miqyasan minal maqayisil ma'rufati. Kata atau lafaz qadru itu bukan termasuk, ya bukan termasuk miqyas, yaitu alat untuk menggiaskan dari maqayis yang sudah dikenal. Artinya ukuran yang bersifat ma'ruf ya, atau sudah sama-sama dikenal oleh kebanyakan orang. Ya beda dengan adat itu kan sudah tertentu ya. Ukuran yang sudah tertentu, bilangan, terus ada timbangan, ada takaran ya. Tapi yang namanya qadru itu bukan ukuran yang ma'rufah. Akan tapi walakinnaha tushbihuhu. Akan tapi lafadz qadru itu menyerupainya. Ya memang dia bukan ukuran, bukan standar dari ukuran tertentu, tapi lafadz qadru itu sendiri dia menyerupai. Ya menyerupai dari miqyas tersebut. Li'annaha bima'nal masahati, karena dia bermakna jarak. Telapak tangan, ya telapak tangan maksudnya selebar atau seluas. Ya, sebesar gitu ya. Sebesar atau selebar telapak tangan. Ini kan berkaitan seperti jarak gitu. Wa nahwu, dan contoh yang lain. Indi jarrotun ma'an, saya memiliki satu jarroh, satu tempayan atau tempat air. Ya, saya memiliki satu guci air. Ya, saya memiliki satu guci air atau tempayan ya. Fajarrotun laisat minal maqadiri. Lafaz jarroh itu bukan termasuk dari ukuran yang ma'rufah tadi. Walakinnaha tushbihul miqyala, tapi yang namanya jarrah itu menyerupai miqyal, yaitu takaran. Ya tempayan atau guci itu kan berkaitan dengan volume, takaran. Ya meskipun ini bukan ukuran yang umum bagi kebanyakan orang. Ya kebanyakan orang ukurannya ya untuk takaran pakai sok, pakai tadi ada mud ya, ada kofils itu. Wa hakadha fakullu ma yushbihul miqdara yu'addu mulhaqan bitamyizid. Demikianlah semua yang menyerupai ukuran maka dia terhitung atau dianggap mulhaknya tamyiz zat, ya, dikelompokkan ke tamyiz zat. Apa contoh yang lain misalnya? Ya, misalnya indi sahnun ruzan, gitu kan. Saya memiliki sepiring nasi misal. Ya, ruzan sahnun ini kan bukan maqadir al-ma'rufah, tapi dia menyerupai apa kalau sahnun? Menyerupai al-mikyal, gitu kan. Menyerupai takaran itu. Saya punya sepiring nasi misal. Ya. Nah, itulah yang kedua. Jadi mayushbihul miqdar, dia masuknya ke apa? Masuknya ke tamyiz zat. Kalau ada lafaz terletak setelah mayushbihul miqdar, masuknya ke tamyiz zat, karena mayushbihul miqdar itu mulhaknya. Ya, yu'adu mulhaqan, ya, dianggap sebagai mulhaknya dari maqdar tersebut, sehingga setelahnya sebagai tamyiz zat. Wallahu a'lam. Kemudian kita tambah satu lagi hukum bagi tamyiz zat ini yang sering kita jumpai, ini hukum tamyiz zat. Lahu salah satu ahkamin, tamyiz zat itu punya tiga hukum. Ia yaitu awalan jawazun nasbi, tamyiz zat itu boleh dinasab. Nahwu contoh indi mitrun hariron, ini saya punya semeter sutra hariron, langsung dinasab sebagai tamyiz. Uridu kisan daqiqan, ya, saya memiliki sekantong tepung. Nah, di sini langsung dinasab. Atau jawazul jari biminil bayaniyati, cara kedua, cara mengungkapkannya adalah boleh dijar dengan min bayaniyah, ya, min yang bermakna untuk menjelaskan. Itu. Kalau tadi kan langsung dinasab, ini pakai min. Nahwu contoh indi mitrun min haririn, uridu kisan min daqiqin, gitu. Itu menggunakan min. Maknanya sama, saya memiliki semeter sutra. Ya, atau saya memiliki sekantong tepung, gitu. Atau yang ketiga, salisan jawazul jari bil idhafah, boleh dijarkan karena sebagai mudhaf ilaih. Nahwu contoh indi mitru haririn, uridu kisa daqiqin, gitu. Nah, di sini langsung dijadikan sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaihnya. Ya, sehingga silakan dengan mengetahui tiga ini bisa menggunakan variasi, menggunakan bentuk nasab, menggunakan dijar oleh min, atau langsung sebagai mudhaf ilaih. Ya. Itu semua gambaran bagi tamyiz zat atau hukum bagi tamyiz zat. Ya, sehingga yang pertama indi mitrun hariron, langsung hariron tamyizun mansubun. Kalau indi mitrun min haririn aljar wal majruru fi mahalli nasbin tamyizun. Mitru haririn, indi mitru haririn, yang haririn ini mudhafin ilaih majrur wa alamatu jarihil kasrah fi mahalli nasbin tamyizun, seperti itu. Nah, demikian ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.